Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada hari ini kita masih membahas tentang bab tayammum. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan ibadah, tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma sya'a min an-nawafil. Kita sampai pada bab untuk apa tayammum itu dilakukan. Jadi tayammum boleh untuk likulli faridhah wa yatayammamu likulli faridhatin dan bertayammum likulli faridhatin untuk setiap salat fardu wa yusalli bitayammumin wahidin dan dia boleh salat dengan tayammum yang sekali itu, tayammum yang satu itu masya'a minan nawafili terserah dengan jumlah yang terserah minan nafil daripada sholat sunnah. Jadi maksudnya tayammum hanya untuk satu kali sholat fardu, tapi tayammum boleh untuk berkali-kali sholat sunnah. Gitu. La yusalli bitayammumil wahidi illa faridatan wahidatan. La yusalli tidak boleh sholat bitayammumil wahidi dengan tayammum yang satu, dengan tayammum yang sekali saja. Illa faridatan wahidatan kecuali dengan kecuali hanya untuk satu salat fardu. Wahtajjalahu Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i berhujjah berdalil untuk tadi, untuk teks yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Siregar. Wahtajalahu Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berhujjah berdalil dengan apa yang disebutkan bahwa satu tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Artinya kalau dia ingin sholat fardu yang kedua dia tayamum lagi. Tapi kalau sholat sunnah dia boleh berapapun dengan tayamum sekali, dia boleh sholat sunnah berkali-kali. Nah wahtajalahu Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berdalil dengan apa yang tadi disebutkan biqaul Ibnu Abbasin dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya minas sunnati ay minas sunnah daripada ketetapan ketentuan sunnah dalam hal ini artinya ketetapan alla yusalli bitayammumi tidaklah orang salat bitayammumi dengan satu tayammum illa maktubatan wahidatan kecuali satu satu salat fardu saja. Ini hadisnya marfu ya. Hadisnya memang perkataan Ibnu Abbas tapi ini marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu fi kalamis sahabi dan penyebutan sunnah fi kalamis sahabi dalam perkataannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansarifu ila sunnati Rasulillah. Tansarifu itu maksudnya yang dimaksud dengan perkataan sunnah dari perkataan sahabat itu maksudnya adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ai ketetapan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan gitu yang ditetapkan oleh Rasul wa fi isnadihi dan dalam isnadnya syai'un wadhihun sesuatu yang sangat jelas jadi maksudnya sanadnya itu bagus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ulama menyebut hadis ini marfu. Hadis ini apa namanya marfu kepada Nabi. Na'am ruwa al-Baihaqi ya diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi ini hadis yang sama tapi riwayatnya berbeda. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, oh maksudnya isnadu syai'un ini dalam sanadnya itu ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang membuat dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di ujung dijelaskan bahwa daripada ngeluarin hadis 1-2 mendingan langsung kepada ayat begitu. Nanti disebutkan. Jadi ini maksudnya isnad syai'un wadhih, ini ada sesuatu yang membuat hadis ini cacat. Naam, betul diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi maksudnya ini cacat, tapi ada juga riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi sesuatu yang daif, hadis riwayat daif, kemudian dibarengi dengan riwayat lain dengan jalur yang berbeda, itu kan bisa naik derajatnya sampai pada level hasan. Hasan li ghairihi. Qala Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, bahwasanya beliau radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Umar, mengatakan yatayammamu likulli faridhatin, dia harus bertayamum likulli faridhatin, untuk setiap salat fardu, wa in lam yuhdits, walaupun dia tidak berhadas. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Lakin khalafahu Ibnu Khuzaimah, akan tetapi riwayat ini diselisih oleh Ibnu Khuzaimah. Gitu. Oleh Ibnu Khuzaimah, artinya kata Imam Al-Baihaqi ini sahih, tapi kata Imam Ibnu Khuzaimah ini enggak sahih hadisnya. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi qawluhu ta'ala. Nah, gitu. Ini Imam Taqiyuddin al-Hisni mengatakan wa ahsanu ma yuhtaju bihi qawluhu ta'ala, dan dalil yang paling bagus gitu, wa ahsan, yang paling bagus, ma yuhtaju bihi, untuk dijadikan dalil dalam hal ini, qawluhu ta'ala, itu perkataan Allah Ta'ala, idza kuntum ila salati. Jadi ngapain ngeluarin hadis kalau hadisnya diperdebatkan? Ngapain bilang riwayat kalau riwayatnya cacat? Itu capek-capek ngeluarin hadis begitu. Kalau kata kita begitu. Capek-capek ngeluarin hadis nih. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi, yang paling bagus dalil untuk masalah ini, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kumtum ila salati, kalau kalian datang pada salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Gitu. Wa aydiyakum, terus ini kan ayat wudu ya, yang kemudian di dalam ayat wudu ada ayat tayamum, dan ayat ini mengindikasikan untuk setiap sholat wudu, begitu juga tayamum kan gitu. Idza kumtum ila sholati, kalau kalian datang ke sholat, faghsilu, maka basuhlah muka kalian, terus gitu ya. Jadi setiap sholat itu wudu, ila qawli ta'ala, sampai perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in lam tajidu ma'an fatayammam, kalau enggak ada air maka tayammum. Aujabal wudu'a, dalam ayat ini Allah mewajibkan, aujaba, mewajibkan, al wudu'a, wudu, wa tayammuma, dan juga tayammum, wudu dan tayammum, li kulli salatin, untuk setiap salat. Wa kana dhalika thabitan, dan ini adalah ketetapan yang thabit, yang telah ada fi ibtida'il islami, di awal-awal keislaman. Summa kharajal wudu'u bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam hal ini wudu keluar, artinya kan tadi kata Allah idza kumtum ila salati, kalau kalian mau salat maka basuhlah muka kalian, wudu, kalau enggak punya air tayamum. Itu ketetapan yang sudah ada sejak awal Islam. Setiap mau sholat, wudu, kalau enggak ada bisa wudu, tayamum. Itu ketetapannya. Nah, dalam hal ini wudu keluar nih. Nah, dalam hal bahwa setiap sholat harus wudu dan tayamum, itu wudu keluar. Wudu tidak lagi begitu. Kenapa keluar? Bifilihi, karena Nabi Muhammad SAW mengerjakan itu. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, fa innahu shalla yaumal fathi khamsa salawatin bi wudu bi wudu'in wahidin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla, beliau salat, yaumal fathi, ketika hari fathu Makkah, khamsa salawatin, 5 salat fardu, bi wudu'in wahid, dengan satu kali wudu. Jadi yang kita sebut bahwa di awal Islam wudu itu wajib di setiap salat, kalau enggak ada wudu ganti tayamum, itu wudu keluar. Kenapa wudu enggak lagi begitu? Karena Nabi Muhammad melakukan hal yang berbeda, yaitu Nabi Muhammad pernah sholat 5 kali sholat waktu biwudu in wahid dengan 1 kali wudu. Haditsun sahih, hadis ini sahih, rawahu Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Fa baqiyat tayammum, maka tersisa 1 tayammum. Jadi wudu udah keluar, maka orang boleh nyimpen wudu untuk 1, 2 kali, 3, 4 bahkan 10 kali sholat. Lebih daripada itu, tinggal 1 doang tayammum. Fa baqiyat tayammum, maka tersisalah dalam ayat ini tayammum bimuqtadal ayat, dengan ketetapan ayat bahwa setiap sholat wajib bertayammum. Wala yumkin, dan tidak bisa, ayyukasa tayammumu, tidak bisa dikiaskan dengan tayammum. Kalau dikatakan, oh sholat kan bisa setiap satu wudu bisa buat 5 sholat waktu. Kalau gitu kenapa kita enggak kiaskan saja tayammum dengan wudu? Nah, ini kata Imam Taqiyuddin alaihi ini, wala yumkinu, nyari posisi yang enak. Wala yumkinu ayyukasat tayammumu, dan tidak mungkin kita berkias, mengkiaskan tayammum alal wudu dengan wudu. Enggak mungkin. Kenapa? Li'anna tayammuma, karena yang namanya tayammum toharotun darurotun. Dia adalah toharoh darurat. Toharoh yang sifatnya emergensi. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada ketika yang pertama enggak bisa, yaitu wudu. La yarfa, dan karena sebab dia adalah toharoh darurat, yang namanya darurat gitu ya, la yarfa'ul hadas, dia tidak bisa mengangkat hadas. 5 marrah sebagaimana yang sudah lewat kita jelaskan sebelumnya gitu ya, min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Amr bin Al-As, dari sahabat, kepada sahabat Amr bin As, yang Nabi Muhammad katakan as-salaita bi ashab wa anta junub. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Amr bin As yang ketika itu menjadi imam salat subuh untuk para sahabat yang lain, tapi dia dalam keadaan junub, yang dia enggak wudu, dia enggak mandi, dia cuma tayamum doang. Nabi Muhammad tahu itu, diceritain, ya Rasul, itu apa namanya, Amr bin As bangun tidur dalam keadaan junub tapi enggak mandi. Dia cuma tayamum doang. Habis tayamum mengimamin kita gitu. Salatnya sah apa enggak? Lalu Nabi Muhammad datang, atau sahabat Amr bin As datang kepada Nabi Muhammad, dipanggil mula Nabi Muhammad, as-salaita bi imam, as-salaita bi qawmika wa anta junub. Ente salat jadi imam tapi ente junub. Ah, gitu. Perkataan Nabi Muhammad wa anta junub itu menjadi dalil bagi ulama bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas. Nabi Muhammad tetap menetapkan bahwa dia dalam keadaan junub begitu. Tapi boleh salatnya, tetap boleh. Wa dhahaba al-Muzani, akan tetapi Imam al-Muzani ini sahabatnya Imam Asy-Syafi'i ya, yang langsung korespondensi dengan Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian bikin kitab namanya Mukhtasar al-Muzani. Mukhtasar al-Muzani itu hasil korespondensi bagi bahkan sebagian atau banyak ulama Syafi'i mengatakan kitab-kitab Asy-Syafi'i itu justru lahirnya dari Mukhtasar al-Muzani ini, bukan dari kitab Al-Um. Karena kitab Al-Um terlalu panjang untuk dijadikan matan fikih, tapi yang dijadikan matan itu adalah Mukhtasar al-Muzani. Dari Mukhtasar lahir terus sampai kitab-kitab Syafi'i yang lain. Mukhtasar al-Muzani. Wa dhahaba al-Muzani, disebutkan oleh Imam al-Muzani mengatakan, berpendapat ila annahu yajma', bahwasanya seseorang boleh yajma' mengumpulkan bitayamumin wahidin, dia dengan tayamum yang sekali, faraidah wa nawafil, dia boleh mengumpulkan banyak sholat fardu termasuk juga banyak sholat sunnah dengan 1 tayamum. Jadi kata Imam al-Muzani, beliau menyelisih pendapat mazhabnya bahwa yang namanya tayamum itu untuk setiap sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu tayamum. Tapi kata Imam al-Muzani enggak. 1 kali tayamum itu bisa sholat fardu berkali-kali, sebagaimana sholat sunnah berkali-kali. Gitu. Wahua, dan pendapat itu binaan minhu, itu lahir ala aslihi, daripada hukum aslinya. yang beliau anggap bahwa anna tayammum, yang beliau anggap bahwa tayammum itu yarfa'ul hadas, mengangkat hadas. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata mazhab Asy-Syafi'i, tayammum itu tidak mengangkat hadas. Tayammum itu hanya membolehkan sholat. Wudu yang mengangkat hadas. Dia taharah darurah ni tayammum, taharah emergensi, dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan sholat. Kan begitu. Wa huwa anna tayammuma, pendapatnya Imam Al-Muzani, bahwa tayammum itu yarfa'ul hadas, dia mengangkat hadas. Wa huwa mardudun, dan perkataannya Imam Al-Muzani ini mardud, tertolak. Bima marra, dengan apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ya, jadi teman-teman yang baru ngikut atau yang baru lihat rekaman, kalau yang nanti lihat rekaman, di episode-episode sebelumnya kita udah jelasin tentang kenapa taharah tayammum itu tidak bisa mengangkat hadas. Wa huwa mardudun, itu tertolak. Bima marra, dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Fa'ala sahih, maka pendapat yang sahih dari mazhab kami, la yajma'u baina faridhataini, tidak boleh seorang muslim mengumpulkan dua kewajiban, dua salat fardu untuk dengan satu tayammum. Sawa'un kanatal faridhataini muttafiqataini kasalataini aw mukhtalifataini kasalatin wa tawaf. Sawa'un kanatil faridhatani, baik itu dua kewajiban itu muttafiqaini, dua kewajiban yang sama, kasalataini yaitu sholat dengan sholat, sholat juhur dengan sholat asar misalnya. Orang yang menjamak sholat musafir, juhur dengan asar, kita tetap bilang tayammum setiap sholat fardu. Jadi setelah sholat zuhur, dia tayammum lagi untuk sholat asar. Al mukhtalifataini, atau dengan dua kewajiban yang berbeda, qasolatin wa tawafin, itu seperti sholat dan tawaf. Sholat dan tawaf. Sholat zuhur, kemudian setelahnya dia tawaf yang juga wajib, seperti tawaf ifadah misalnya. Ya, seperti orang yang baru pulang dari Arafah ke Masjidil Haram tanggal 10-nya, dia kan harus mengerjakan tawaf ifadah. Dan itu kewajiban. Hukumnya wajib, rukun haji itu. Berbarengan pas dia datang pas waktu zuhur. Nah, maka kalau dia orang yang bertayamum, dia tayamum untuk salat zuhur, setelah itu dia tayamum untuk tawaf ifadah. Jadi tayamum hanya untuk satu kali ibadah fardu. Wasawa'un kana tamaqdiyataini, dan itu juga sama kalau kedua kewajiban adalah kewajiban yang diqadha gitu. Seperti orang yang sholat zuhur atau sholat asar diqadha. Pokoknya untuk dua kewajiban. Aw hadiratan wa maqdiyataini. Aw hadiratan wa maqdiyatan. Atau kewajiban yang sifatnya satu keadaan, yang satu qadaan. Dia sholat asar adaan, tapi juga digabung dengan sholat zuhur yang sifatnya qadaan, karena dia ketiduran tadi atau melakukan hal-hal yang membuat dia meninggalkan sholat zuhur. Sawa'un kanata maktubatan wa manzuratan aw manzurataini, baik itu dua kewajiban maktubatan, sholat fardu yang sifatnya fardu lima waktu, wa manzuratan, atau dengan sholat yang dinazarkan. Nazar itu kan sholat sunnah hasilnya, tetapi karena dinazarkan menjadi sholat fardu. Saya nazar, orang bernazar misalnya, saya nazar nanti kalau anak saya lulus ujian begini, nanti saya akan sholat di depan Ka'bah misalnya. Nah, sholat depan Ka'bah itu hukumnya sunnah gitu ya. Tapi karena itu nazar, maka itu menjadi kewajiban. Maka kalau memang seperti itu, datang pas lagi datang waktunya mengerjakan nazar tapi enggak ada, maka dia tayamum untuk dua sholat itu. Setiap sholat tayamum. Sholat zuhur satu tayamum, setelah sholat zuhur dia tayamum lagi untuk sholat nazarnya. Aw manzurataini, atau dua sholat nazar. Dia nazarnya 4 rakaat, maka 2 kali salam, maka setiap selesai salam dia tayamum begitu. Wa fi wajhin, dan dalam wajh itu pendapat yang lain, pendapat ulama Syafi'i yang lain, pendapat ashab, lebih tepatnya ashabu Syafi'iyah, yajma' baina manzuratan wa maqdiyatan. Boleh dalam pendapat lain, boleh dia mengumpulkan dengan satu tayamum, baina manzuratan, antara satu salat manzur, satu salat yang dinadarkan, wa maqdiyatan, dan satu salat yang diqadha. Wa fi akhar, dan dalam pendapat lain juga, baina manzurataini, antara dua salat fardu yang dinadarkan, boleh digabungkan dengan satu tayamum. Wa fi wajhin syadzin, dan dalam pendapat yang syadz, ya syadz itu mukhalifan bihi man huwa awsaqu minhu, pendapat yang menyelisih orang yang jauh lebih wasik, lebih terpercaya daripada dia, atau pendapat yang keluar tanpa ada dalilnya. Jadi pendapat untuk setiap sholat tayamum sebagaimana Syafi'i itu pendapat yang rusak, pendapat madhab. Kemudian pendapat kedua yang tadi menggabung, boleh menggabungkan antara nazar dengan qadha, atau menggabungkan dua sholat nazar, itu ada yang berpendapat seperti itu, bukan qaul syadz gitu ya. Tapi qaul syadznya ini wa yajuzu, yajuzu fi fawaid wa faitatin wa muadda, boleh juga mengqadha atau mengumpulkan satu sholat dengan satu tayamum. Fawaid yaitu sholat-sholat yang banyak diqadha, sholat-sholat yang tertinggal. Wa fa'itatin wa mu'addatin, atau sholat yang tertinggal dengan sholat yang hadir, dengan sholat yang sekarang. Gitu. Tapi itu qaul syadz gitu ya. Tapi ini bukan sebenarnya bukan syadz, pendapat ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Imam Abi Hanifah. Justru mazhab Imam Abi Hanifah mengatakan tayamum itu berdiri sebagaimana wudu, dia mengangkat hadas, dia long lasting, jadi tidak batal. Walaupun waktu sholat sudah selesai, dan dia boleh dipakai untuk setiap ibadah tanpa harus diulang. Tayamum bisa buat sholat, bisa buat baca Quran, sholat berkali-kali nggak ada. Itu kaulah Syafi'i, kaulah Imam Abi Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih sempit, jadi tayamum itu hanya untuk satu kali satu waktu sholat, satu kali waktu sholat maksudnya. Satu kali waktu sholat. Jadi kalau dalam satu waktu dia mengerjakan dua sholat, katakanlah zuhur asar karena dia musafir, maka dia cukup tayamum satu kali. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Syafi'i enggak. Sholat tayamum itu batal ketika selesai sholat. Jadi selesai sholat dia tayamum lagi. Gitu. Wasabiyyu kalbaligi. Dan anak kecil kalbaligi sama seperti orang dewasa adal madhabi. Menurut pendapat madhab dalam masalah ini, artinya kalau ada anak kecil ikut tayamum dan dia ikut sholat, maka untuk sholat yang kedua anak kecil juga sama, dia harus tayamum lagi. Kenapa dikata ini hukumnya sama? Tentu yang sobi dimaksudnya adalah orang anak kecil yang mumayyiz, dia belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah ikut sholat, sudah ngerti sholat, bahkan mungkin jadi imam sholat, maka hukumnya sama seperti orang balik. Ketika selesai sholat, ingin sholat fardu selanjutnya, dia harus tayamum lagi. Tayamumnya hanya untuk satu kali sholat fardu. Kenapa disamakan anak kecil dan orang dewasa? Li'anna ma yu'addihi, karena apa yang beliau kerjakan, apa yang dikerjakan oleh anak kecil itu, hukmuhu, hukumnya hukmul fardhi, hukumnya adalah hukum kewajiban, sama sebagaimana orang dewasa. Ala tara, bukankah engkau tahu, annahu yanwi bi salatihil mafrudhah, bahwasanya dia berniat dengan salatnya itu salat yang fardu gitu ya. Ini dasarnya apa? Perbuatan Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbuatannya siapa? Amr bin Salamah yang ketiga itu menjadi imam di kampungnya ketika beliau umur 6 atau 7 tahun dan beliau belum balik. Dan Nabi Muhammad tahu itu dan Nabi Muhammad mensahihkan sholatnya, artinya mengatakan sholatnya sah. Kalau sholatnya sah berarti jadi imamnya juga sah, berarti ibadahnya sama seperti orang dewasa, artinya hukum-hukum yang berlaku bagi dia itu sama sebagaimana hukum yang berlaku pada orang dewasa. Dia harus wudu, dia harus tayamum kalau memang enggak ada air, dan tayamumnya harus gitu. Termasuk ketika dia wudu. Kalau dia wudu kemudian air wudunya ditadangin di ember, maka air wudunya anak kecil itu walaupun belum balik itu jadi musta'mal. Karena hukumnya hukum balik kan, itu hukumnya sama. Itu harus penting diperhatikan. Wa kadza la yajma', dan begitu juga tidak bisa seorang muslim mengumpulkan baina khutbatil jum'ati wa salatiha. Satu tayamum enggak bisa buat khutbah dan juga salat Jumat. Karena khutbah kewajiban, Jumat salat Jumat kewajiban yang lain. dia masih dalam satu rangkaian sholat Jumat, tapi di dalamnya ada kewajiban sebagaimana sholat, sebagaimana haji. Haji kewajibannya banyak. Maka ketika dia mengerjakan sholat khutbah Jumat, setelah khutbah dia tayamum lagi untuk sholat. Kalau emang masih nggak ada air, kan begitu. Jadi pertama tayamum untuk khutbah Jumat, yang kedua tayamum untuk sholat apa namanya sholat Jumatnya. Wakadha, dan begitu juga tidak boleh seorang muslim dengan satu tayamum yajma, mengumpulkan baina khutbatil jum'ati, antara khutbah Jumat dengan sholatnya. Enggak boleh. Jadi Jumatnya sendiri, khutbah Jumatnya sendiri. Termasuk audiensnya, hadirinnya. Ini banyak yang enggak tahu bahwa khutbah itu kewajiban yang khusus. Artinya ketika mendengarkan khutbah, apa namanya, mendengarkan khutbah Ustaz Ahmad Fauzi, mendengarkan khutbah itu kewajiban, sholat Jumat kewajiban. Jadi kalau orang tayamum buat mendengarkan khutbah dia tayamum, nanti habis dengar khutbah mau sholat dia tayamum lagi. Gitu. Itu karena dua kewajiban yang berbeda. Naam, sholatul janazat, iya, sholat jenazah la hukmun nafilah. Sholat jenazah itu hukumnya sama seperti sholat sunnah. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih, min turukin, dari banyak pendapat ulama Asy-Syafi'i. Jadi hukum sholat nafilah, sholat jenazah, walaupun dia hukumnya fardu kifayah, dia statusnya sama seperti orang yang seperti sholat sunnah. Jadi tayamum dengan untuk sholat jenazah boleh berkali-kali. Jadi kalau ada jenazah 3 kali, dia tayamum sekali doang boleh gitu. Fayajuzul jam'ah, boleh kan? Maka boleh mengumpulkan al-jam'u, mengumpulkan bayna sholawatil janazati, antara banyaknya sholat jenazah. Jadi satu tayamum boleh sholat jenazah berkali-kali. Wabayna sholatin jawabayna sholatin janazatin wa maktubah, dan juga boleh mengumpulkan dengan satu tayamum itu sholat jenazah dan juga sholat fardu. Katakanlah dia tayamum untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ada jenazah yang datang untuk disolatkan. Ini bukan jenazah yang datang, orang gotong jenazah mau nyolatin jenazah. Maka dia nggak perlu tayamum lagi. Karena sholat jenazah hukumnya sama seperti sholat sunnah, boleh dia kerjakan tayamum, boleh dikerjakan dengan sekali tayamum berkali-kali. Wa baina janaiz, atau dengan sholat jenazah yang banyak, wa maktubah, dengan satu sholat fardu. Setelah sholat zuhur gitu, kemudian datang jenazah satu. Setelah jenazah pertama ada lagi jenazah kedua dan seterusnya. Boleh ya. Itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, biasanya habis sholat fardu itu ada sholat jenazah. Itu tiap hari. Maka kalau sehari aja nggak ada sholat jenazah di Masjidil Haram gitu ya, bingung gitu. Dan itu setiap sholat fardu, setelah sholat maghrib, isya, subuh, iya apa namanya, zuhur, setiap sholat, abis sholat fardu ada pengumuman sholat jenazah gitu. Maka waktu itu pernah apa namanya umroh, ada satu hari kita gak dapet jenazah. Orang-orang bingung, jenazahnya kagak ada nih yang mati. Jadi tiap sholat fardu itu selalu ada jenazah. Li'anna sholatil jenazah. Kenapa sholat jenazah kita kategorikan sebagai sholat sunnah? Li'anna sholatil jenazah. Karena sholat jenazah fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Wa furudul kifayati, dan yang namanya fardu kifayah, kewajiban-kewajiban yang sifatnya kifai, yang dibebankan kepada semua orang tapi cukup dilakukan oleh 1, 2, 3 orang saja, mulhaqatun bin nawafili, itu diilhaq, disamakan hukumnya bin nawafil dengan sholat sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Fi jawazi tarki, dalam hal bolehnya kita meninggalkan sholat jenazah tersebut. Wa adamul inhisari, dan tidak ada kewajiban, iya, tidak ada pembatasan, apa ya, tidak ada pembatasan inhisar, pembatasan jumlah begitu sholat jenazah itu. Walaupun itu nama fardu, tapi fardunya kan kifai. Karena dia fardu kifai, maka boleh ditinggalkan dong. Boleh kalau sudah ada yang mengerjakan. Dan yang mengerjakan tersebut tidak inhisar, tidak ada batasannya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, dan seterusnya boleh. Jadi berapapun boleh. Bikhilafi fardil aini, berbeda dengan fardu ain. Wa yajibu fardu ain, kan gak bisa kita tiduran. Datang waktu sholat, deh, biarin lah ada merbot ini yang sholat, kan gak bisa. Kita juga harus ngerjain, karena hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu ain. Jadi fardu kifayah dikatakan sebagai sholat sunnah, karena dia adalah sholat yang juga boleh ditinggalkan. Dengan catatan ada yang mengerjakan, orang lain yang mengerjakan. Wa yajuzu an yusalli bitayammumin wahidin, dan boleh dia mengerjakan salat bitayammumin wahidin dengan satu tayammum, masya'a minan nawafil, dari berapapun jumlah salat sunnah gitu. Maksudnya satu tayammum boleh berkali-kali salat sunnah. Boleh berkali-kali salat sunnah. Li'anna nawafil, karena salat-salat sunnah fi hukmi salatin wahidin, itu hukumnya sama seperti satu salat fardu. Ala taro, bukankah engkau lihat annahu idza taharrama bi raka'atin, kalau ada orang yang taharram. Taharram itu maksudnya takbiratul ihram. Bi raka'atin, niatnya niat satu rakaat. Lahu ayyaj'alahu, lahu ayyaj'alaha, dan bagi dia, dia boleh menjadikan satu rakaat tersebut mi'ata rakaah. Jadi di tengah-tengah sholat, kalau dia sholat sunnah, boleh mengganti niatnya. Niatnya awal satu rakaat gitu. Terus di tengah-tengah ganti 100 rakaat, silahkan. Gak ada masalah. Wabil aqs, atau sebaliknya. Niatnya di awal usuali sholat sunnah 100 rakaat, tapi di tengah-tengah ganti 2 rakaat aja dah. Gitu boleh, gak ada masalah. Sholat sunnah boleh begitu. Wali anna fi taklif at-tayammum, itu yang pertama, bahwa salat sunnah itu marin, bahasanya marin. Marin itu lunak. Lunak. Bahkan salat sunnah boleh di atas kendaraan. Salat sunnah tidak harus berdiri, kan begitu. Kalau di atas kendaraan boleh, enggak ngadep kiblat. Kalau dia di tanah, di atas tanah boleh duduk, enggak usah berdiri. Itu menghadap kiblat, kan begitu, kalau di atas tanah. Tapi kalau di kendaraan boleh. Dan Nabi Muhammad sholat, banyak sholat di atas kendaraan, ya, tapi bukan sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu sifatnya marinah, lunak gitu ya. Banyak adjustment-nya gitu. Wali anna, dan kedua alasannya kenapa boleh satu tayamum untuk berkali-kali tayamum. Wali anna fi taklifi tayamum likulli nafilatin masyakkah. Lianna, karena fi taklifi tayamum, untuk membebankan tayamum likulli nafilatin, untuk setiap sholat sunnah, masyaqqah, tentu pasti ada kesusahan, ada masyaqqah. Farubbama adza ila tarkiha, yang bisa jadi, rubbama bisa jadi, adza itu bisa menyebabkan ila tarkiha, jadi ditinggalin gitu. Mau sholat sunnah ribet banget, tayamum dong, nggak usah sholat sunnah lah, sunnah ini akhirnya orang ninggalin tuh ribet. Jadi kalau suruh tayamum setiap sholat sunnah tuh ribet, tapi kalau sholat fardu yang begitu ketetapan. Wa syar'u, dan syariat ini, khaffafa fiha, itu meringankan dalam hal yang namanya sholat-sholat sunnah. Fajawazaha qa'idan, maka boleh sholat sunnah qa'idan dalam keadaan duduk, ma'al kudrati alal qiyam, padahal dia mampu, ma'al kudroh, padahal dia mampu alal qiyam untuk berdiri. Wa ala rahilati, boleh sholat sunnah di atas kendaraan, yang sholat fardu enggak boleh. Wa ghairil qiblati fi safar, boleh menghadap enggak ke kiblat. Wali ghairil kiblati, boleh tidak menghadap kiblat, fi safari, ketika dia dalam safar, salat sunahnya dalam safar. Litaksura wala tanqati syakhs anha, litaksura, agar salat sunah itu menjadi banyak. Wala tanqat wala yanqati, dan tidak terputus seseorang untuk melaksanakan salat sunah. Jadi karena salat sunah ini marin, ringan dan juga fleksibel, maka boleh dikerjakan satu tayamum untuk berkali-kali sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Insyaallah di hari Senin ya, sekarang Jumat, besok Sabtu, minggu libur. Libur kayak orang-orang. Far'un laulam yajidil junubi awil muhtisi, wallahu, insyaallah di episode yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak, bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, dan juga teman-teman sarjana muslim yang melihat kajian ini baik melalui live atau juga rekaman. Mohon untuk koreksinya jika menemukan ada kesalahan, baik kesalahan dalam bacaan atau juga kesalahan dalam penerjemahan atau juga kesalahan dalam penjelasannya. Saya dengan sangat senang sekali mendapat koreksian tersebut, sebagaimana sudah mendapatkan koreksian tersebut dari teman-teman yang mengikuti live dan juga mengikuti rekamannya. Dan koreksian tersebut bisa melalui kolom komentar atau juga melalui Japri, jaringan pribadi, WhatsApp atau juga Telegram. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan ibadah di akhirat kelak. Dan Allahu a'yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.